نحن أصحاب الكعبة. كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ولم يغادر شرفنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا أخي. كيف نستبدل 300 إيمان بإله واحد؟ لا نعم، أنتم تقولون إنه في كتابك هنا في بيتي في الطائف في يثرب في اليمن فوق القمر. Yang berbicara terusan adalah Abu Sufyan, imam perwakilan Rasulullah SAW, membandingkan antara Allah dengan berhala. Ya. Tuhanmu tidak tampak dan dia hanya satu, dan dia pun tidak bisa koraba langsung, tidak bisa merasakan langsung kehadirannya. Sementara kami punya 300 Tuhan yang hadir semuanya, dan kita bisa mendapatinya di Taif di mana saja kita berada. Ya. Sementara Tuhan kamu terlihat pun tidak. Tawa mereka semua. Ini yang besar dia. Inkan tadi, fadimannya film hati itu tidak dilalankan. Wafil sehim yang nyakut bila dan wahidan, ya syukur namun tidak dilalankan. Ayah, Raish. Ibadatun, wadijam. Laih sallahu zirah dan tuba'a wa syar. Satu amin kasiyat. Ihfadar, wa nantaliyah. Baik, Masri. Ini, amal dunia sir, dia begitu luar biasa dapat walaupun di hadapan majikan-majikan yang kejam. Ada hidup adiknya Abu Sufyan. Nah, saat itu Rasulullah SAW amal dunia sir terus menyampaikan apa yang dia terima dari Rasulullah SAW. Ini diperhatikan oleh Bilal bin Rabah yang asal kita mendengarkan. Hanya mendengarkan dari amal dunia sir Bilal bin Rabah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kami yang telah kumanda apa yang saya bila mata asal dari setara itu bimbang di usaha ini. Nam, mana yang aku mendengar kalau di dalam Islam itu dikatakan antara budak dan majikan sama kedudukannya di hadapan Allah. Aku punya bilal bin Rabah yang aku beli adalah budak yang aku beli dengan harta. Apakah di pandangan Islam bilal dengan saya sama sederajat? Iya, selama keduanya adalah manusia, madama insan, selama keduanya manusia. Qala Rasulullah, "An-nasu sawasi'un ka'sani muslim." Hadis bid'ah. Rasulullah bersabda, manusia sama dengan gigi kita, ya, sama kedudukan seperti di gigi yang kita miliki. "Tasdahu al-'abid wa tumanniha bi salam al-khalas." Dan terusan Umayyah bin Khalaf. Maka saya tunjukkan bagaimana perbedaan seorang majikan dengan budak di Mekah ini kepada Muhaib apa lebih biasa. Aku sabut beri dia cabut ismidhu jantan layafuhu ba'dahu di kalimah. Cabutlah dia sehingga tidak ada yang tidak dia pahami tentang perbedaan antara budak dengan majikan. Bila tidak mau mencabut ismidhu jantan cabut dia bilang muslim begitu mudah bila didapat menerima Islam di saat para majikannya begitu tertutup hatinya untuk menerima Islam. Bila justru mengimaninya dengan mudah, inilah kecerdasan bila. siempre contigo. Allah lleva eso. Tuhanmu, majikanmu, atau Tuhanmu yang Maha ini resiko mereka di zaman awal dakwah Rasulullah SAW ketika mereka menyatakan diri sebagai muslim. Bagaimana kita jika kita yang mengalami seperti ini? Luar biasa. Mereka melakukan ini karena paham dengan kemuliaan Islam, paham dengan Islam sebagai fitrah mereka, sehingga mereka berani memperjuangkan. Hindu. Nanti dalam ayat Tuhan bila berjalan menyampaikan tawaran dari Abu Bakar untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Abu Bakar Yazid kami ada jina yang ala teman Bilal. Bagaimana? Tunggu dulu sebentar. Dari sami Om bin Asyidah Muhabdi Mubadar. Bukan kebiasaan kita menjual budak ketika kita siksa. Ini hanya saya dengan, ini hanya Abu Bakar dengan dengan membayar di Allah, bukan dengan anda. Lihat saya dinar ini Allah. Abu Bakar, ada yang Muhammad. Abu Bakar, pasti di mana sekarang Muhammad. Dan para sahabat disiksa atau disiksa. Beginilah cara Bani Quraisy, kubalil Quraisy yang kafir yang ingkar ini memurtadkan para sahabat satu persatu, tapi mereka tidak berhasil. Dan ini adalah para sahabat yang sedang menunggu giliran untuk dimurtadkan, untuk disiksa agar murtad. Ditusuk perutnya semaya, dan saat itu semaya menjadi wanita pertama yang sekali di dakwah pertama Islam. Di mana Rasulullah? Apa Rasulullah diam saja? Tidak tahu. Kalau pun tahu, kenapa diam saja? Kenapa tidak mengingin mereka? Berarti ini pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh orang-orang kafir kepada kita, orang-orang munafik. Di mana Allah Tuhan kalian ketika suriah dibantai, ketika Aleppo dibantai, ketika Gonda dihancurkan oleh Rusia dan Basar Asad? Kenapa Tuhan kalian tidak melawan? Lalu di mana kalian? Rasulullah dibilang memang saat itu Rasulullah tidak punya kekuatan. Kita pun sama. Kita jumlah mayoritas, tapi kita sudah dicekam oleh penyakit wahan. Umat Islam, dan bukan kita ya. Umat Islam secara umum dikenai penyakit wahan, tubuh dunia wakar jatuh. Yang kedua, umat Islam sudah dipecah belah kan, dalam bentuk nasionalisme. Sudah dipecah dalam bentuk nasionalisme, dipecah menjadi ormas, multi orpol, multi madhab, etnis, budaya dan sebagainya. Makin rapuh umat Islam. Rasulullah saat itu bukan tidak mengharap mereka, bukan tidak bertanggung jawab atas keselamatan mereka, tapi Rasulullah mempunyai kekuatan saat itu. Sehingga Rasulullah hanya menangis dan mengatakan, sebelum ya Allah Yasir, punya mulut yang cina, sabar sampai bayi warga Yasir. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Kenapa Rasul mengatakan begitu? Saat Rasulullah menangis menyaksikan mereka jibril turun. Mereka jibril turun dari langit, lalu menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laksak, bantu risam. Ya Rasulullah, angkat kepala anda, lihatlah langit. Maka Rasulullah saat itu melihat pintu surga dibukakan. Pintu langit terbuka, dan di sana Rasulullah melihat surga. Di mana kata Jibril, mereka dijadikan surga. Itu janji dari Allah, tempat mereka surga. Maka Rasulullah mengatakan, sobat-sobatnya Allah, Yasir, Pahidah, Mulia, Pahidah, Mulia, sabar-sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kembali kepada dalam surga. Barangkali ini yang baru bisa kita katakan pada saudara-saudara kita di Suria, di Golda, Palestine, di Gaza, sobat-sobatnya Allah Syam, Fa'ina mu'adda kumudjana, sabar-sabar wahai keluarga Syam, wahai ahli Syam penduduk Syam, sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Barangkali itu yang baru sebatas kita lakukan, walaupun insya Allah tidak lama lagi. Tragedi Suriah ini akan berakhir. Tentukan tragedi Suriah akan berakhir karena tragedi ini sudah sampai kepada titik yang bernama Guta. Apakah kita Rasulullah pernah menyebutkan Guta? Guta. Inna fustatul muslimi yawma malhamatil kubra fi makanin yukalu laha Guta. Sesungguhnya pusat pemerintahan umat Islam di hari terjadinya malahim malhamatul kubra huruf hara yang besar yang meninggalkan bangkai manusia dan tulang banyak itu di tempat yang bernama Buton. Itu pemerintahan umat Islam. Maksudnya kalau selesai itu Buton berarti ini tidak lama lagi. Apakah ini akan menunjukkan kalau Imam Mahdi akan muncul nanti di bulan Haji tahun ini? Wallahualam. Yang jelas 2018-2019 akan menjadi tahun tersulit bagi kita. Betul? Ini tahun tersulit. Pemilu kali ini nuansanya bukan kepentingan partai, tapi pertarungan hak dan batin. Betul? Ya, ideologi komunis yang dikuatkan di dalamnya oleh liberalis, oleh sekuleris, oleh kaum ateis, oleh kaum Cina, yang ada di sana semua kan? Ya, komunisnya ada di partai itu, Cina ada di partai itu, Syiah ada di partai itu, Ahmadiyah ada di partai itu, kumpul semua di sana. Maksudnya yang sipit-sipit pun kumpul di sana kan? Ya. Dan itu mengusung tokoh yang sama. Nah, maka terlalu lah kalau umat Islam memilih mereka. Nah, kita pertanyakan iman Islam mereka. Betul? Kita pertanyakan iman Islam mereka. Ya. Maka kita saat ini dipertaruhkan juga untuk membuktikan kesatuan umat Islam. Ya. Allah mempertanyakan keislaman kita dari pemilihan pemimpin kita. Ya, karena ini mempertaruhkan tegak tidaknya syariat Islam di tanah air. Pemimpinnya dulu umat Islam sudah menyaksikan bagaimana syariat kita dihina oleh mereka. Maksudnya ini menunjukkan kerapuan kita, maka kita harus bersatu berapa orang. Andaikan nanti Rasulullah SAW, Rasulullah, andaikan Allah mendatangkan kepada kita satu sosok pemimpin yang mungkin seperti Tolu, apakah kita akan menerima orang saya? Ya, sedikit saya berkomentar tentang situasi kali ini. Kalau sekalian ada fenomena-fenomena yang menggelirakan bagi umat Islam. Munculnya ulama-ulama sekelas Abu Somad, ya Ustaz Abu Somad, Ustaz Tuan Guru Bajang, Ustaz siapa lagi? Zulkifli Ali, di kalangan pemudanya ada Ustaz Epi, ada Ustaz Hanan Antagi, ya. Ustaz siapa lagi? Ustaz, ya itu lah, yang disebut siapa? Nah, ini fenomena yang luar biasa. Tapi ingat kalau sering kemunculan TGB ini bisa jadi membeli umrah buat kita. Di satu sisi kita kagum dan kita yakin dengan sikap beliau dan sikap kita. Saya baru ngeh kemarin kalau beliau ini dari Partai Demokrat, betul? Ya, maksudnya, itu Partai Demokrat ya? Ada apa dengan Partai Demokrat? Duh, di sini ya, kasih teman. Udah maksudnya, baik, selesai itu. Hanya dengan salah, jangan sampai nanti kemunculan beliau ini menjadi pemecah suara umat Islam. Andaikan nanti umat Islam pecah menjadi dua, ya. Dua misalnya ya, yang pertama yang satu siapa? Andaikan Habib Rizik ya, Pak Prabowo betul saya sebut. Andaikan ada Habib Rizik, kemudian ada TGP, ada Jokowi. Umat Islam dua tokohnya mereka satu. Kira-kira yang menang siapa? Jokowi. Umat Islam akan pecah menjadi dua kan? Belum lagi ditambah mereka yang golput. Dikurangi mereka yang golput. Sementara suara musuh-musuh Islam masuk semuanya ke Jokowi. Maka yang menang dia lagi. Seharusnya maksudnya, kalau kita menang mereka sakit hati, ampuh mereka. Mereka yang menang, habis kita. Sekali lagi, maka hari ini kita lihat bagaimana situasi tersebut. Ini menuntut peran kita, terutama generasi muda, terutama generasi muda, untuk melakukan satu sosialisasi perjuangan Islam kali ini. Kalau saat ini kita sedang dipertaruhkan untuk menjadikan Islam di negara kita, betul? Kalau saya ini ada satu testimoni seorang dosen di UIN, nggak tahu UIN-nya di mana, tidak disebutkan. Dosen ini melakukan survei tentang pengambilan suara. Di Jawa Barat. Soal di UIN anu saya, di Jawa Barat UIN lagi. Pasti UIN sih. Baik. Ini mahasiswa semester 2. Dari tokoh-tokoh yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Itu dilakukan polling. Tidak ada penjelasan apapun, langsung disebar angket. Maka apa yang terjadi ketika dikumpulkan angket itu dari 200 mahasiswa itu? Semuanya 80% itu memilih nomor 1, itu. Dan hanya 30% saja yang memilih nomor 3, Ahmad Sayyidu. Itu bukan 80% ya, pokoknya mayoritas lah, itu. Kemudian disampaikan tentang profil mereka, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dikatakan nomor 1, 2, dan 4 itu semuanya tokoh yang diusung oleh partai ini. Dan kalau mereka menang, maka presiden yang akan naik adalah Pak Jokowi. Sementara nomor 3 mengusung di partai, diusung oleh partai PAN, partai ini. Dan jika naik, menang, maka yang menang adalah Prabowo. Setelah dijelaskan begitu, disebar lagi angket. Udah sebar lagi angket, dikumpulkan lagi, maka main terjadi nomor 3, 95%. Berarti ini fakta, mahasiswa aja gak tahu profil geopolitik tokoh-tokoh ini. Apa lagi lagi? Mahasiswa semester 2 gak ngerti profil di balik tokoh-tokoh ini. Aliansinya kemana, afiliasinya kemana, dan apa track record mereka jika mereka menang? Ini tugas siapa? Kalau bukan tugas kita yang tahu.